Bersama Abqa Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Mempersembahkan kisah kelima dengan judul Para Pemegang Bendera Dalam Perang Mu'tah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini akan kita sampaikan kisah yang sangat seru, ya, karena kisah ini mengisahkan tentang peristiwa pertempuran, ya. Oleh karena itu kalian duduk dengan manis, jangan ramai. Akan segera kita mulai, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengutus seseorang untuk mengantar surat kepada pemimpin Busra. Namun di tengah perjalanan utusan beliau ini dihadang, tentunya dihadang oleh siapa anak-anakku sekalian? Oleh musuh. Ternyata tidak sekedar dihadang, namun utusan beliau ini dipenggal lehernya oleh musuh. Akhirnya berita ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita ini, beliau pun sangat murka. Akhirnya beliau menghimpun pasukan hingga berjumlah 3000 orang. Mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Zaid bin Harithah sebagai pemimpin dan pemegang bendera perang. Setelah itu beliau pun bersabda, apabila Zaid gugur, penggantinya adalah Ja'far. Apabila Ja'far gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersiap-siap, ya, kaum muslimin yang berjumlah berapa tadi? 3000 orang. Berangkatlah mereka, ya, hingga berhenti di daerah Mu'an, yakni yang terletak di wilayah negeri Syam. Pasukan muslimin ketika itu mendengar berita Heraklius, yakni sang kaisar Romawi, bahwasanya sang kaisar Romawi membawa 100.000 pasukan, bahkan ditambah sekutunya dari Laham, Judam, Balkin, Bahrok, dan Bali sebanyak 100.000 pasukan. Maka pasukan muslimin ketika di Mu'an selama 2 malam. Akhirnya mereka bermusyawarah. Kenapa? Karena mendengar pasukan musuh berjumlah yang sangat banyak, yakni berapa? 200.000 pasukan. Mereka memutuskan, yakni kaum muslimin memutuskan untuk mengirim surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan jumlah pasukan musuh yang terlalu banyak. Namun anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat ini langsung dicegah atau ditentang oleh Abdullah bin Rawahah. Beliau memberi semangat kepada pasukan muslimin ketika itu. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, demi Allah, apa yang tidak kalian sukai dalam perjalanan ini sebenarnya justru sesuatu yang kita cari, yaitu mati syahid. Kita tidak berperang karena jumlah banyak dan kekuatan. Kita tidak memerangi mereka kecuali karena membela agama kami. Dengan ini Allah akan memuliakan kita. Maka berangkatlah, karena di sana hanya ada satu dari 2 kebaikan, menang atau mati syahid. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin ketika itu, ya, mendengar nasihat ini, yakni nasihat dari beliau ini, maka pasukan muslimin semakin bertambah yakin dan bertambah kokoh. Maka berangkatlah mereka ke Mu'tah dan bersiap-siap untuk bertempur. Mereka terbagi dalam 2 kelompok, Sayap kanan dipimpin oleh Qutbah bin Qutadah, sedangkan sayap kiri dipimpin oleh Ubadah bin Malik. Maka mulailah 3.000 pasukan muslimin bergerak menyerbu 200.000 pasukan musuh. Pertama kali bendera dipegang oleh Zaid bin Harithah, dia memimpin dengan gagah berani. Tak seorang pun dari pasukan muslimin yang mampu menandingi keberaniannya. Dia terus bertempur dan bertempur hingga satu saat dan satu hari, beliau atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala terkena tombak lawan, dan beliau pun roboh dan terjerembab ke tanah. Allahu Akbar. Zaid bin Harithah gugur sebagai syuhada. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan gugurnya Zaid bin Harithah, kaum muslimin tidak surut nyali, ya, tidak kecil nyali. Setelah itu apa bagaimana? Bendera diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dia pun bertempur dan bertempur dengan gagah berani. Dia maju terus. Pertempuran pun semakin seru, hingga Ja'far bin Abi Thalib terlempar dari atas kudanya. Kemudian kudanya disembelih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib tetap melanjutkan pertempuran hingga tangan kanannya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala putus terkena senjata lawan. Namun beliau tidak surut nyali. Bendera pun dialihkan ke tangan kirinya. Kemudian ia maju dan terus bertempur. Hingga tangan kirinya putus pula tersebar senjata lawan. Allahu Akbar. Ini semua kita kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah Ja'far bin Abi Thalib mundur dari pertempuran setelah tangan kanan dan tangan kirinya putus? Tidak. Tidak sama sekali. Ja'far bin Abi Thalib adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tidak surut nyali, ya. Dia terus melanjutkan pertempuran. Lalu bendera itu ia dekap dengan kedua lengan atas yang tersisa. Ia terus berusaha untuk mengibarkannya. Hingga suatu waktu itu, Allah takdirkan Ja'far bin Abi Thalib gugur sebagai syuhada. Pada saat itu beliau berumur 33 tahun. Sebelum gugur, seorang prajurit Romawi membabatkan pedangnya ke tubuh Ja'far bin Abi Thalib hingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Karena itulah maka Allah menganugerahinya dua sayap di surga. Beliau bisa terbang kemana ia suka. Karenanya dia dijuluki At-Tayyar, yakni penerbang, dan Dzul Jannahain, pemilik dua sayap. Selanjutnya bendera diambil Abdullah bin Rawahah, sang pemilik bait-bait syair. Ia maju ke depan dengan menaiki kudanya sambil melantunkan syair-syair. Kemudian dia turun dari punggung kudanya dan segera mengambil pedangnya. Abdullah bin Rawahah maju dan bertempur dengan gagah berani pula. Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertempuran semakin terus berlangsung. Korban berjatuhan dan pihak lawan tak bisa dihitung. Namun Allah menghendaki apa yang Allah kehendaki. Akhirnya beliau Abdullah bin Rawaha gugur sebagai syuhada. Anak-anakku sekalian, dengan demikian ketiga pemimpin yang ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya gugur sebagai syuhada. Pada saat itu ada seorang dari Bani Ajlan maju dan mengambil bendera. Dia adalah Sabit bin Arqam. Dia berkata, "Wahai kaum muslimin, angkatlah seseorang di antara kalian sebagai pemimpin." Maka mereka berkata, "Engkau saja." Maka langsung dijawab oleh Sabit bin Arqam, "Aku tidak sanggup." Kemudian pasukan muslimin menunjuk Khalid bin Walid untuk memimpin perang. Khalid bin Walid segera mengambil bendera dan bertempur dengan gagah berani. Sampai-sampai ada 9 pedang yang patah di tangannya. Maka tinggallah 1 pedang lebar dari Yaman yang tersisa. Dalam peperangan itu, Khalid bin Walid menunjukkan kepandaiannya dalam siasat perang. Dia juga pandai dalam mengatur strategi kaum muslimin agar tidak jatuh pada keadaan yang lebih parah. Karena menghindar dari cengkraman pasukan Romawi tidaklah mudah. Esok harinya Khalid bin Walid membuat siasat. Beliau mengubah pola pasukan. Pasukan yang ada di belakang dialihkan ke depan, dan pasukan yang ada di sebelah kiri dialihkan ke sebelah kanan. Begitu pula sebaliknya. Dengan pengalihan ini, musuh mengira bahwa pasukan muslimin mendapat bala bantuan yang banyak. Maka pasukan Romawi mulai dibayangi rasa ketakutan. Akhirnya pasukan Romawi tidak berani lagi mengejar pasukan muslimin. Mereka pulang ke negerinya tanpa membawa kemenangan sedikit pun. Dengan demikian, pasukan muslimin selamat. Selamat hingga kembali ke Madinah. Nah, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan yang sangat saya sayangi, demikian tadi kisah bagaimana kepahlawanan kaum muslimin ya, yang subhanallah luar biasa kehebatannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menirunya. Wallahu a'lam bishawab. Sumber Ar-Rahiqul Makhthum Bahtun fi Sirah An-Nabawiyah ala sahibiha afdalus salati wassalam, karya Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi.